Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Masalah ketiga yang tergantung pada hadith Abdullah bin Zaid bin Asim, wajib mengusap seluruh kepala. Wajib mengusap seluruh kepala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menukil kesepakatan imam-imam Islam bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap kepala secara menyeluruh. Kesepakatan imam Islam bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap kepala secara menyeluruh. Itu tertuang pada hadis-hadis yang berderajat sahih dan berderajat hasan. Kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat tidak wajib mengusap kepala secara menyeluruh. Tidak wajib mengusap kepala secara menyeluruh. Pendapat itu ada, tetapi lemah. Pendapat itu lemah. Yang benar, wajib mengusap kepala secara menyeluruh. Tidak sah hanya mengusap sebagian kepala. Ya, ini pendapat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Itu yang masyhur dalam mazhab Malik dan Ahmad. Dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, As-Sa'di, Al-Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Alasannya dua yang menguatkan pendapat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusap kepala secara menyeluruh pada ayat Al-Maidah ayat 6, "Wamsahu bi ru'usikum." Usaplah kepala-kepala kalian. Ru'us kepala, ini kepala menyeluruh. Adapun huruf ba, ya huruf ba, bi ru'usikum, huruf alba itu huruf jar, maknanya huruf ba itu menunjukkan makna ada sesuatu yang dilekatkan di kepala yang diusap, yaitu air, air yang ada di telapak tangan, yaitu dilekatkan di kepala. Nah, oleh karena itu cara mengusapnya kan setelah kedua telapak tangan dibasahi air, kemudian kepala seperti pada hadis Abdullah bin Zaid bin Asim, Nabi setelah membasahi kedua telapak tangannya, Nabi mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangan tersebut, mulai dari bagian depan sampai ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Jadi ada air yang ada di telapak tangan, ya. Telapak tangan yang basah dengan air, air yang membasahi telapak tangan itu ditempelkan, dilekatkan di kepala. Itu kandungan makna huruf ba pada biru usikum. Jadi bukan menunjukkan sebagian seperti persangkaan sebagian ulama. Sebagian ulama yang mengatakan sah mengusap sebagian kepala, mereka menyangka ba, huruf ba pada biru usikum itu menunjukkan hanya sebagian. Nah, itu salah. Baik, sebenarnya saya jelaskan tadi, ba menunjukkan bahwa ada air yang dilekatkan di kepala. Air yang membasahi telapak tangan itu dilekatkan di kepala. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemahaman yang menyangka huruf ba menunjukkan sebagian kepala saja yang diusap itu adalah kekeliruan yang fatal. Kekeliruan yang fatal terhadap bahasa Arab dan terhadap kandungan makna Al-Quran. Karena kata ba, huruf al-ba, ya, tidak pernah atau tidak digunakan dalam makna tersebut. Ini bermakna sebagian. Dalam bahasa Arab dan kandungan makna Al-Quran tidak digunakan untuk makna itu. Baik. Dalil yang kedua, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tafsir terhadap ayat. Merupakan tafsir terhadap ayat. Sementara Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah mengusap sebagian kepalanya saja. Jika berwudu mesti mengusap seluruh kepalanya. Sebagaimana ditunjukkan pada hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Ya, hadis ini yang kita baca. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada satu hadis yang benar yang sabit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan mengusap sebagian kepalanya. Jika beliau mengusap ubun-ubunnya, kata Ibnu Qayyim, jika beliau mengusap ubun-ubunnya saat mengenakan serban, imamah, serban. Jika beliau mengusap ubun-ubunnya saat mengenakan serban, beliau alaihi salatu wassalam menyempurnakannya dengan mengusap serbannya. Beliau menyempurnakannya dengan mengusap serbannya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang biasa kita lihat mengusap sebagian kepalanya saja, bagian ubun-ubunnya, sebagian rambutnya saja di depan 3 kali, gini, double 3 kali, itu salah. Ya, Syekhul Islam menjelaskan apa yang dilakukan oleh sebagian orang mengusap sebagian kepalanya, bahkan sebagian rambutnya, ya, sebagian kepalanya bahkan sebagian rambutnya saja dengan mengulanginya 3 kali adalah amalan yang salah dan menyelisih sunnah yang disepakati. Kesalahannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, yang diusap hanya sebagian kepala. Ini kesalahan yang pertama. Dan ini menyelisihi kesepakatan imam-imam Islam. Tadi sudah dinukil di atas oleh Ibnu Taimiyah bahwa imam-imam Islam sepakat bahwa sunnah Nabi SAW mengusap seluruh kepala. Jadi siapa imamnya ini? Yang mengusap sebagian kepalanya, siapa imamnya? Ya, betul ada pendapat tadi. Ya, kita dengar ada pendapat mengatakan sah. Tapi sekarang dalam hal mengamalkan sunnah. Nah, sunnah itu bukan untuk ditinggalkan, tapi kita berlomba-lomba untuk menghidupkannya. Kan begitu. Yang kedua, kesalahan yang kedua diulangi 3 kali. Dan ini juga menyelisih sunnah menurut pendapat yang benar. Karena sebagian imam Islam yang berpendapat disunnahkan mengusap kepala 3 kali. Kita kan sudah pelajari ya, bahwa yang benar mengusap kepala hanya syariatnya hanya 1 kali. Tidak disyariatkan lebih dari 1 kali. Karena mengusap kepala rukhsah keringanan. Oleh karena itu bukan dibasuh seperti anggota-anggota wudu lainnya, melainkan diusap. Ya, oleh karena itu diringankan, diusap, dan yang namanya keringanan mengusap itu hanya 1 kali, seperti hanya tayamum mengusap khuf, bagian atas khuf. Ya, baik. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat disunnahkan 3 kali, diantaranya Imam Asy-Syafi'i mengatakan disunnahkan mengusap kepala 3 kali. Nah, pendapat Asy-Syafi'i di sini ijtihad beliau marjuh. Tetapi yang kita inginkan sekarang bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan disunnahkan mengusap kepala 3 kali, Al-Imam Asy-Syafi'i tidak pernah mengatakan usaplah sebagian kepala 3 kali. Ya, tidak pernah Asy-Syafi'i mengatakan bahwa usap sebagian kepala 3 kali. Tidak. Karena Asy-Syafi'i salah satu dari imam-imam Islam yang sepakat bahwa sunnah Nabi adalah mengusap seluruh kepala. Jadi Asy-Syafi'i mengatakan usap seluruh kepala dan ulangi 3 kali. Nah, itu Asy-Syafi'i. Usap kepala seluruhnya dan ulangi 3 kali, itu Asy-Syafi'i. Nah, jadi itu kesalahan yang fatal. Baik. Yang benar kesimpulannya, usap seluruh kepala dan hanya satu kali. Baik, setelah mengusap kepala secara menyeluruh, satu kali dari depan ke belakang sampai ke ujung kepala belakang yang tengkuk berbatasan dengan leher, tengkuk, dan kembali lagi ke depan ke tempat semula, langsung digandeng dengan mengusap kedua telinga tanpa membasahi telapak tangan dengan air yang baru, tanpa membasahi jari telunjuk dan ibu jari yang akan dipakai untuk mengusap kedua telinga dengan air yang baru, langsung, karena kedua telinga adalah bagian dari kepala. Sebagaimana tata caranya, yakni tata cara mengusap kedua telinga adalah pada hadis setelahnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, fi sifatil wudu, pada sifat wudu. Qal, yakni tentang sifat wudu Nabi as-salam. Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi alaihi salam. Qal, dia berkata, thumma, kemudian masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, kemudian sallallahu alaihi wasallam mengusap bi ra'sihi, kepalanya. Sudah dipahami makna bi ra'sihi, yaitu seluruh kepalanya. Huruf alba menunjukkan apa? Menunjukkan ada air yang dilekatkan, jadi harus basah. Ya, jari yang digunakan mengusap kedua telinga harus basah dengan air, harus ada air yang dilekatkan. Alba sebenarnya telah dijelaskan di atas dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menunjukkan ada air yang dilekatkan, ditempelkan ke anggota yang diusap. Dan ra'sihi menunjukkan seluruh kepala, seperti pada hadis Abdullah bin Zaid bin Azim. Ya, artinya sebagaimana akan dijelaskan nanti, andaikan setelah mengusap kepala ternyata jari telunjuk dan ibu jari yang dipakai mengusap kedua telinga ternyata kering, habis airnya usai mengusap kepala ternyata kering, berarti tidak bisa lagi dipakai mengusap karena sudah tidak ada air yang bisa dilekatkan di telinga, berarti harus dibasahi lagi. Nah, namun biasanya ya, kenyataannya secara praktek itu masih basah, masih tersisa. Nah, masih tersisa. Karena memang mengusap kepala itu bukan berarti harus ditekan kuat gitu. Diusap, ditempelkan kedua telapak tangan dari depan ke belakang, balik ke depan, diusapkan sehingga air yang membasahi telapak tangan itu membasahi, melengket di kepala. Nah, biasanya masih ada yang tersisa. Langsung ya, mengusap kedua telinga. Tetapi andaikan ditakdirkan kering, berarti harus dibasahi lagi, karena biroksihi alba menunjukkan bahwa harus ada yang dilekatkan, air yang dilekatkan di anggota yang diusap. Mamsahu biru'usikum, sama dengan itu. Baik, jadi kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya, wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi. Nah, wa adkhala isba'aihi, dan wa adkhala, perhatikan di sini pada riwayat ini huruf ataf yang digunakan adalah al-waw dan menunjukkan bahwa bergandeng. Menunjukkan bahwa bergandeng. Seperti pada pembahasan hadis Utsman. Ya. Tsumma tamadmada wastansyaqa. Kemudian Nabi berkumur-kumur, madmada dan istinsyak. antara madmadah kumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke rongga hidung menggunakan huruf ataf penggandingnya itu wawu. Seperti tadi dijelaskan, meskipun urutannya kumur-kumur dulu diselesaikan kemudian istinsyak, tetapi itu menunjukkan bahwa dengan satu cidukan. Nah, sama dengan ini, jadi bergandeng. Ini juga begitu. Dengan huruf ataf al-waw menunjukkan bergandeng antara mengusap kepala dengan kedua telinga. Karena kedua telinga bagian dari kepala. Caranya, Nabi memasukkan isba'ihi kedua jarinya as-sabbahataini telunjuk. As-sabbahataini adalah dua jari telunjuk. Fi udunai ke dalam kedua telinganya. Yang di bagian dalam daun telinganya. Ya. Wa masaha bi ibhamaihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengusap dengan kedua ibham, kedua ibu jarinya, dhahira udhunayhi, bagian luar daun telinganya. Nah. Akhrajahu Abu Dawud, hadits riwayat Abu Dawud wa An-Nasa'i dan An-Nasa'i, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinilai berderajat hasan sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Berderajat hasan sahih ya oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Baik, fikih hadis mengusap kedua telinga hukumnya wajib. Mengusap kedua telinga hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang rajih. Pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad. Nah. Ini yang dirajihkan oleh Al-Utsaimin dan Al-Albani. Dirajihkan oleh Al-Utsaimin dan Al-Albani. Dalil yang menunjukkan bahwa mengusap kedua telinga wajib seperti kata Imam Ahmad. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengusap kedua telinganya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Pertanyaan, bagaimana dengan hadis-hadis yang meriwayatkan sifat udhu Nabi alaihi salatu wassalam tanpa menyebutkan mengusap telinga, hanya menyebutkan mengusap, Nabi mengusap kepalanya tanpa menyebutkan mengusap telinga, seperti hadis Utsman. Ya, hadis Utsman yang kita lewati dalam kitab. Juga hadis Abdullah bin Zaid bin Asim. Hanya menyebutkan Nabi mengusap kepala tanpa menyebutkan mengusap telinga. Jawabannya, karena kedua telinga secara hukum merupakan bagian dari kepala yang wajib diusap, artinya mengusap kedua telinga itu termasuk kategori mengusap kepala, sehingga pada riwayat sebagian sahabat seperti hadits Utsman, Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhum, mereka mencukupkan dengan penyebutan kepala saja. Mencukupkan dengan Nabi mengusap kepalanya. Artinya mengusap kedua telinga masuk bagian dari mengusap kepala. Hal itu ditunjukkan dengan datangnya riwayat yang lain dari sahabat yang lain yang memperjelas bahwa Nabi mengusap kedua telinganya bersama kepala. Seperti hadis Abdullah bin Amr bin As yang sedang kita baca. Nah, juga hadis yang lain yang mempertegas bahwa Nabi mengusap kedua telinganya bersama kepalanya adalah hadis Ibnu Abbas. Riwayat At-Tirmidzi. Hadis Ibnu Abbas riwayat At-Tirmidzi. Dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Mukbil Al-Wadi'i anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lafaz hadits Ibnu Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya, wa udunaihi, dan kedua telinganya, zahirihima, bagian luarnya, wa batinihima, dan bagian dalamnya. Nah, riwayat Abdullah bin Amr bin As yang di kitab yang kita baca, dan riwayat Ibnu Abbas tadi semakin diperkuat dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyatakan al-udunani minar ra'si, al-udunani minar ra'si. Al-udunan, kedua telinga, minar ra'si, bagian dari kepala, minar ra'si, bagian dari kepala. Hadis ini, sabda Nabi Alaihissalam, al-udunan minar ra'si, kedua telinga, bagian dari kepala. Hadis ini datang dari beberapa sahabat. Sebagian ulama menfonis seluruh riwayat sahabat itu dhaif, lemah. Sebagian ahli hadis menfonis hadis tersebut dari seluruh sahabat yang meriwayatkan itu semuanya dhaif, tidak dianggap. Sementara itu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat ala Muqaddimat Ibn Salah, kitab Mustalah, pada pembahasan contoh hadis hasan li ghairi, kitab An-Nukat ala Muqaddimat Ibn Salah, pada pembahasan contoh hadis hasan li ghairi, yani hadis yang naik ke derajat hasan li ghairi, hasan karena penguat-penguatnya, yang asalnya hadis-hadis itu dhaif, ada kelemahan-kelemahan, tapi digabungkan jadi satu, naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, hasan karena gabungan berbagai jalan riwayat yang kelemahannya ringan, bisa saling menguatkan. Bahkan Al-Albani rahimahullah setelah Ibnu Hajar menghukumi, menilai hadis itu lebih tinggi lagi derajatnya, dinilai sahih. Ya. Dinilai sahih. Dan bahkan Al-Albani menilai salah satu jalan riwayat dari sahabat itu sahih. Ada salah satu jalan riwayat dari beberapa sahabat itu yang dinilai sahih. Secara tersendiri dinilai sahih, apalagi ditambah dengan riwayat-riwayat sahabat yang lain. Nah, riwayat yang dinilai sahih oleh Al-Albani adalah jalan riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tabarani. Jalan riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Ibnu Abbas. Riwayat At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Ibnu Abbas, al-udhunani min ar-ra's. Jalur ini sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dan semakin diperkuat dengan jalur-jalur riwayat yang lainnya. Jadi dua imam sebelumnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, menilai semuanya lemah, tapi kelemahan-kelemahan yang ringan yang ada itu saling menguatkan, jadi hasan li ghairi. Sedangkan Al-Albani menilai sahih salah satu jalan riwayat dan semakin kuat dengan gabungan yang lainnya yang memiliki kelemahan yang ringan. Dengan demikian, ini semakin memperkuat sabda Nabi bahwa kedua telinga bagian dari kepala, memperkuat amalan beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As dan Ibnu Abbas, bahwa kedua telinga bagian dari kepala yang wajib diusap. Nah, tata cara mengusap kedua telinga, tata cara mengusapnya, pertama mengusap telinga bergandeng dengan mengusap kepala. Ini tata cara yang afdal, yang utama, mengusap telinga bergandeng dengan mengusap kepala, yaitu dengan air yang sama seperti yang sudah disebutkan tadi. Usai mengusap kepala dari depan ke belakang, kembali ke depan, ya, secara menyeluruh langsung digandeng dengan mengusap kedua telinga dengan air yang sama tanpa membasahi kembali ibu jari dan jari telunjuk dengan air yang baru. Karena Dalil yang menunjukkan tata cara ini, seluruh sahabat yang menyifatkan wudu Rasulullah SAW, mereka tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW membasahi kembali jari tangannya untuk mengusap kedua telinganya. Ya, mereka tidak menyebutkan bahwa Nabi membasahi kembali, ya, kedua jari jari-jari tangannya, yakni kedua ibu jari dan kedua jari telunjuknya untuk mengusap kedua telinganya. Hal itu dikarenakan kedua telinga secara hukum adalah bagian dari kepala yang diusap bersamanya. Bagian dari kepala yang diusap bersamanya, al-udunani minar ra's, kedua telinga bagian dari kepala. Jadi, nah, digandeng langsung bagian dari kepala yang diusap secara hukum. Nah, namun sebagaimana disyaratkan tadi, andaikan ya terasa ya, atau kita curiga mengering tangan kita periksa dan memang benar mengering, maka kita basahi lagi. Kan harus ada yang dilekatkan air dan dilekatkan seperti telah dijelaskan di atas. Yang kedua, tata cara yang lebih utama dalam mengusap kedua telinga adalah dengan cara memasukkan kedua jari telunjuk pada kedua lubang telinga untuk mengusap bagian dalam telinga dan mengusap bagian luarnya dengan kedua ibu jari. Ya, jadi diusap bersamaan. Diusap bersamaan. Bersamaan kedua jari telunjuk kanan dan kiri masukkan ke dalam telinga, ya, untuk mengusap bagian dalam, dan ibu jari kanan dan kiri untuk mengusap bagian luarnya. Bersamaan diusap. Seperti pada hadis Abdullah bin Amr bin As yang kita pelajari. Tata cara yang ketiga, mengusap kedua telinga hanya satu kali. Hanya satu kali. Ya, tidak disyariatkan diulangi dua kali atau lebih, seperti hanya mengusap kepala. Ya, karena secara hukum dan makna sama dengan mengusap kepala. Al-udunani minar ra's, kedua telinga bagian dari kepala, dan mendapat rukhsah keringanan yaitu hanya diusap. Nah, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengusap telinganya hanya menunjukkan bahwa Nabi mengusapnya satu kali. Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi mengulangi lebih dari satu kali. Nah, kemudian terakhir, andaikan ada seseorang yang membalik, ya, seandainya ada yang lupa misalkan barangkali, ya, jika itu terjadi, dia langsung mengusap telinganya, baru teringat kepalanya belum. Kemudian dia menyusulkan setelah itu mengusap kepala, jadi telinganya dulu kemudian kepala, sah, tidak masalah. Karena ini dianggap satu secara hukum satu anggota wudu, al-udunani minar ra's. Ya, seandainya terbalik sah. Seperti halnya antara kumur-kumur, istinsyak dan mengusap wajah. Nah, yang tidak boleh terbalik harus tertib, ya, tidak sah tanpa tertib adalah empat anggota tersebut. Wajah dulu, kemudian kedua tangan dari ujung jari sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini jika ada yang tidak tertib tidak sah. Sebenarnya akan kita bahas nanti tentang tertib. Nah, sampai di sini dulu hadis yang ke-35 insyaallah pekan depan biidznillah taala. Nanti malam kita lanjut menakhis salikin. Barakallahu fikum. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.